الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan waris al-irth atau warisan yang sampai kita kepada perkataan al-muallif wa aqrabul asabati al-ibnu thumma ibnuhu thumma al-abu thumma abuhu thumma al-akhu lil-abi wal-ummi thumma al-akhu lil-abi thumma ibnu al-akhi lil-abi wal-ummi thumma ibnu al-akhi lil-abi thumma al-ammu ala hadha al-tartibi thumma ibnuhu fa-in udimati al-asabatu fal-mawla al-mu'tiqu فالمولى المعتق. المؤلف رحمه الله أبو شجاع beliau menulis buku ini مختصر شيخ مختصر artinya ringkas, beda dengan pembahasan para ulama yang lainnya yang rinci tafsir. Sekarang beliau menjelaskan asobah. Asobah adalah dalam ilmu waris orang yang menerima sisa dari ahlil furud. Ahlil furud masih ingat sehari? Yang berhak mendapatkan. Yang mendapatkan berdasarkan persen. Persentase seperti nus, setengah, seperempat, seperdelapan. Ini namakan ada orang-orang tertentu mendapatkannya. Atau 2/3 dan selanjutnya. Ini namakan dengan ahlul furud. Kalau asobah, dia menerima sisanya. Setelah sisa setengah buat si ini, seperempat buat ini, ada sisa buat asobah. Setelah menerima seperenam, sisanya buat asobah. Asobah berarti dia menerima sisa. Sisa itu bisa jadi sedikit, bisa jadi sangat banyak sekali. Dan biasanya sangat banyak. Karena mereka juga menghalangi sebagian ahlul furud. Al-Mu'allif di sini menjelaskan urutan para asobah. Karena beliau mengatakan bitartibi dengan berurut, maka bila ada urut pertama, sisanya enggak dapat. Contoh di sini Mu'allif mengatakan asobah yang paling dekat adalah al-ibn, anak laki-laki dari yang meninggal. Thumma ibnuhu, kemudian yang kedua adalah anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini urutannya. Dan urutannya, bila anak laki-laki masih hidup, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat atau tidak? Tidak. Ini dimaksud dengan bitartib. Wa aqrabul asabat, asabah yang paling dekat adalah anak laki-laki. Dan ini urutannya bitartib. Ada yang pertama, yang kedua enggak dapat. Tapi kalau sama anak laki-laki ada 5 orang, dapat kelima-limanya atau urutan yang paling tua? Kelima-limanya dapat. Dengan cara dibagi rata. Tidak ada alasan, oh ini yang paling tua, oh ini yang paling berjasa, tidak ada. Selagi terpenuhi persyaratan ahli waris, maka dia dapat. Kemudian, setelah anak laki-laki, ibnuhu, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki, dari anak laki-laki. Dengan syarat anak laki-laki ini tidak ada. Seorang wafat, ketika wafat, dia punya satu orang anak laki-laki dahulu. Dan anak laki-lakinya tersebut punya anak laki-laki tiga. Berarti cucunya tiga orang. Anak laki-laki dari laki-laki yang wafat ini wafat sebelum laki-laki ini. Faham? Wafat sebelumnya, maka ketika seorang ini wafat, anak laki-lakinya dapat apa tidak? Tidak dapat, karena sudah meninggal. Dapat. Maka yang dapat adalah anak laki-laki dengan laki-laki tersebut yang tiga orang ini, cucunya. Summa al-abu. Setelah urutan ke bawah, anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dan laki-laki, adalah siapa lagi yang berhak menerima sisa? Al-ab. Al-ab. Ke atas. Ke bawah dulu baru ke atas. Yaitu bapak langsung dari yang meninggal. Thumma abuhu. Kemudian bapak dari bapak. Sama dengan tadi. Kalau tadi anak laki-laki dari anak laki-laki. Kalau sekarang tidak. Bapak dari bapak. Berarti kakek dari bapak. Kakek dari pihak ibu tidak asobah. Tidak asobah. Summa al-akhu. Summa al-akhu lil-abi wal-um. Kemudian setelah ke bawah urutannya, ke atas, sekarang ke samping. Ke samping dari yang meninggal siapa? Saudara laki-laki sekandung, sebapak dan seibu. Antara yang meninggal ini dengan menerima waris ini, bapak ibu mereka satu. Ini namanya saudara kandung. Thumma al-akhu lil-abi. Bila saudara kandungnya enggak ada yang laki-laki, ada saudara laki-laki sebapak. Paham, antum saudara laki-laki sebapak? Antum ya, ya. Punya saudara laki-laki sebapak? Punya. Maksudnya, bapak Anda punya istri dua? Bapak nggak punya, Ustaz. Iya, punya, Ustaz. Punya, benar-benar. Bapak punya istri dua? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang masih kecil. Sebapak. Ya. Ibu berlainan. Ibu lainan. Anda lain, ibu ini lain. Tapi bapak sama-sama satu. Iya, satu. Ya. Masya Allah. Ya. Thumma al-akhu lil-ab sebapak. Saudara laki-laki sebapak. Thumma ibnul akhi lil-abi wal-um. Setelah saudara laki-laki sebapak ini ternyata tidak ada. Urutannya kemana lagi? Mau diberikan sisanya? Ibnu al-akhi lil-um. Lil-ab wal-um. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Sebapak. Sebapak kandung. Iya, iya. Saudara laki-laki sebapak si ibu. Summa ibnul akhi lil-ab. Anak laki-laki dari saudara sebapak. Summa al-am. Baru kemudian saudara bapak atau paman. Urutannya jauh urutan paman itu. Jauh kali. Ya. Ala hadza tertib berdasarkan urutan ini. Urutannya mana maksudnya? Paman kandung, paman sebapak, paman. Summa ibnuhu, kalau paman tidak ada lagi, baru anak laki-laki dari paman. Ya. Sepupu namanya itu. Fa in 'adamatil 'udimatil 'asabatu fal maula al mu'tiq. Fal maula al mu'tiq. Kalau asabah ini semuanya tidak ada, barulah al maula al mu'tiq. Itu maula yang memerdekakan orang ini. Tapi sekarang di Indonesia tidak ada saya kira. Perbudakan tidak ada di Indonesia. Allah barik fiik. Cukup penekir hari. Nah, misalnya tanyakan ke muslimin silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang di kesempatan pagi hari ini telah menjelaskan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi nomor kami via telepon dengan cara menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal, dan menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Sebelum Anda menghubungi kami, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Untuk pesan singkat, Anda juga bisa kirimkan di 081-989-6543. Baiklah, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon. Halo? Belum tersambung, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaannya seperti berikut, Ustaz. Agak panjang pertanyaannya. Ustaz, apakah boleh membicarakan warisan di saat orang tua atau ibu masih ada? Ini dengan tujuan tidak terjadi perselisihan di lain waktu. Dan bagaimana cara membagi hartanya apabila si ibu mempunyai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki dari suami pertama, dan tiga anak laki-laki dari suami kedua, karena sekarang ini kedua suaminya sudah meninggal, Ustaz. Barakallahu fiik. Dari Abdullah, Jakarta, Ustaz. Mana? Jakarta. Baik. Hayyakumullah ya akhwatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada kita dalam pelajari syariatnya. Bolehkah kita membicarakan warisan orangnya padahal masih hidup? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Harusnya yang hidup tadi yang mengajarkan kepada ahli warisnya begini cara bagi warisnya nanti, nak. Kalau qadar Allah, Allah mengambil nyawa ibu kalian. Begini cara bagi warisnya. Jangan buat bagi waris semua kalian. Allah telah menentukan cara bagi warisnya. Dalam Al-Quran, ayat yang serinci waris tidak ada. Allah jelaskan setengah, seperempat, seperenam, lengkap. Sehingga kita pernah menjelaskan di awal-awal bahwa permasalahan waris, permasalahan fikih yang tidak masuk dalam permasalahan ijtihadi. Hampir-hampir tidak ada ijtihad para ulama. Semuanya nas. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Yeah. Beliau menanyakan bagaimana membagi harta si ibu tadi. Si ibu, ya. Nah, dia mempunyai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki dari suami pertama, Ustaz. Dua anak perempuan. Dan satu anak laki-laki dari suami pertama. Satu laki-laki. Ya. Terus? Dan memiliki tiga anak laki-laki, dua dari suami kedua. Tiga laki-laki, suami kedua. Sudah, seperti itu. Seperti suaminya masih hidup? Meninggal semuanya. Tiga dan satu digabung. Tiga dan satu digabung. Karena akan diwaris sekarang harta si ibu. Ya. Adapun harta suaminya sudah diberi waris. Ya, ke masing-masing anak. Masing-masing anak. Sekarang ibu, sekarang anak ibu ini ada empat laki-laki, dua perempuan. Ya. Ya kan? Ya. Dan Allah mengatakan lidzakari mislu hadzil unthayaini. Bagian anak laki-laki, dua bagian anak perempuan. Dua dikali empat sama dengan delapan. Ya. Tambah dengan dua anak perempuan, sepuluh. Dibagi 10 harta ibu ini keseluruhan hartanya, maka anak laki-laki mendapat 2 per 10 4 berarti 8 per 10 kan ya. Perempuan 1 per 10 2 orang selesai. Allah barik fik. Syukran Ustaz, barakallahu fik. Kemudian berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada sepupu saya putra tunggal. Dia sepupu saya putra tunggal. Dia punya anak perempuan dua orang, Ustaz. Tidak ada laki-laki. Nah, kedua orang tuanya sudah meninggal. saudara saya tersebut meninggal juga, siapa yang mewarisi Ustaz? Kata orang-orang, anak perempuan tidak mewarisi seluruh harta orang tuanya. Apakah benar demikian? Benar. Almarhum punya saudara sepupu dari pihak ayahnya. Kata orang juga berhak atas harta warisannya. Apakah demikian, Ustaz? Dari Bahtiat. Kenapa kata orang, akhi? Ini ada firman Allah jalla fi'ala, tinggal Anda baca. Coba kita lihat, kita cocokkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Sekarang, pada saat sepupu Anda meninggal tadi, siapa yang hidup? Anaknya perempuan dua itu sama. Anak perempuan dua orang. Sama sepupu dari pihak ayahnya. Sepupu dari pihak ayahnya. Sepupu dari pihak ayah itu maksudnya apa? Sepupu dari bapak. Apa maksudnya sepupu dari bapak? Saudara sebapak? Iya, saudara sebapak. Saudara? Almarhum punya saudara sepupu dari pihak ayahnya, itu kita terjemahkan seperti apa, Ustaz? Saya enggak tahu, tanya ke dia. Kalau dia masuk urutan asoba, iya, dua anak perempuan dapat 2/3, mm-hmm, sepertiga tadi milik sepupu tadi, kalau dia masuk urutan asobah. Makanya tadi urutan asobah sudah kita baca, termasuk dia atau tidak. Kalau tidak, maka sepertiga tadi milik si ibu tadi ditangguhkan. Sebagian pula mengatakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, sebagian lagi menyatakan ditangguhkan sampai ada nanti ahli warisnya. Syukur atas jawaban, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon diperinci pertanyaan Anda agar lebih jelas nanti Ustaz memberikan solusi atau jawaban-jawabannya. Berikutnya kami akan angkat telepon yang pertama di kesempatan pagi hari ini melalui 0218236543. Halo. Belum tersambung. Kami ingatkan kembali bagi Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan di 0218236543. Halo. Belum tersambung. Kita akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harta pemberian dari almarhum suami, apa istri atau ibu masih hidup? Sebuah rumah. Ini pertanyaannya agak sedikit membingungkan. Bagaimana? Seorang suami memberikan rumah. Iya. Kepada istri dan ibu. Kurusan dari suami. Sebuah rumah ya, Ustaz. Rumah istri dan bagi ibu. Dua untuk istri dan ibu begitu. Iya, Ustaz. Istri dan ibu itu masih hidup, tapi belum diwariskan gitu loh, Ustaz. Jadi suami meninggal, tinggalannya sebuah rumah, Ustaz. Uang kontrak perlu dibagi kepada uang kontrak dibagi pada anak atau hak milik ibu selagi hidup. Terima kasih, wassalamualaikum. Jadi rumahnya dikontrakan gitu, Ustaz. Rumah dikontrakan, tetapi yang pemilik ini wafat. Ya. Dia tidak menghibahkan rumah ini ke siapapun juga. Taip. Menjadi waris. Waris, ahli warisnya ada siapa? Ada ibu. Ada ibu. Ibu, kemudian istri. Iya, istri. Anak, nggak ada dia? Nggak dijelaskan saat ini. Kalau tidak ada anak, maka ibu mendapat sepertiga. Sepertiga. Ali ummi sulus. Istri mendapat berapa kalau nggak ada anak? Seperenam. Rubu. Seperempat. Seperempat. Ya. Seperempat dengan tiga, 12 kan ya? Ya. 12, maka ibu mendapatkan 4/12. Istri mendapat 3/12. Sisa berapa? 5. Sisa 5 ini ditahan sampai ada ahli warisnya. Kalau tidak, silakan dibagi juga kepada ibu dan istri tadi. Baik. Nah, itu dibagi 7 keseluruhannya. Ibu dapat 4, istri dapat 3. Umpamanya rumah ini mereka kontrakan. Kontrakannya per bulan 700.000. Untuk si ibu 400.000, untuk istri 300.000. Ya. 3/4. Allahu akbar fikum. Syukran, Ustaz. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silakan Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibu Ina di Jati Bening. Silakan Ibu Ina pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Ibu. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya punya kakek. Kakek sudah meninggal. Terus punya anak 4. Siapa yang punya anak 4? Ibu atau kakek? Kakek. Hanya mau dibagi waris sekarang urusan kakek. Iya. Kakek punya harta? Punya harta, rumah dan kebun. Rumah dan kebun, ya. Anaknya ya. Berapa tadi ketika kakek meninggal? Anaknya 4, perempuan 3, laki-laki 1. Tapi yang perempuan ini sudah meninggal masih ada semua. Terus, 3 anak perempuannya dan masih ada, 1 anak laki-laki juga masih ada. Sudah masih ada, tapi sekarang sudah meninggal yang 1, cuma meninggalnya duluan kakek. Ih, dapat dia. Oh, dapat. Dapat nanti dibagiin kepada ahli waris dari yang perempuan ini. Oh, gitu. Jadi untuk ke cucunya gitu ya, Pak? Ya, ke ahli waris anak tadi. Jadi cucu dan nenek atau suami. Oh, gitu, iya. Iya. Kalau begini, Pak Ustaz, ada lagi. Sebentar, maka dibagi 5, Ibu. Oh, dibagi 5. Iya, 2/5 untuk anak laki-laki dari kakek tadi. Mm-hmm. 1/5 itu anak perempuan tadi. Yang 1/5 anak perempuan yang dia meninggal, dibagi lagi kepada ahli warisnya dia. Iya. Iya. Ya, ada satu lagi, Pak Ustaz. Seorang ayah meninggal, punya anak 2 perempuan. Tapi si anak perempuan ini meninggal sebelum kakek, sebelum ayahnya, Pak Ustaz. Enggak dapat. Itu cucunya enggak dapat. Enggak dapat. Oh, jadi cucu enggak dapat asli. Oh iya. Ya, itu cukup Pak Ustaz. Allah baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena persyaratan dalam waris kita jelaskan pada awal-awal, dia hidup pada saat yang mewarisi meninggal. Kalau dia telah meninggal, maka yang hidup yang mewarisi. Yang lain silakan. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya masih kami berikan kesempatan di belakang ibu yang bertanya untuk menghubungi kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dari Abu Aisyah di jalan. Silakan Abu Aisyah, hati-hati kalau di jalan sedang menelpon. Ya. Berhenti dulu Abu Aisyah. Iya. Ya. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalkan harta yang diwasiatkan itu bolehnya seberapa Ustaz ya? Bolehkah mewasiatkan semua harta jadi tidak ada yang diwariskan gitu Ustaz? Siapa yang mewasiatkan semua harta? Orang tua misalkan. Gitu aja Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika salah seorang sahabat yang ingin berwasiat, dia mengatakan, ya Rasulullah, Sa'd bin Abi Waqqas buatkan dalam Sahihain bahwa ketika dia sakit dan menurut dia sakit akan meninggal. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak. Dan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak wanita. Bolehkah aku berwasiat? Kata Rasulullah SAW, terus. Boleh. Sepertiga. Setengah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sulus. Sepertiga. Wasulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Yang wasiat ini ya, nanti dia dapat lagi dari waris. Taib, maka tidak boleh mau berwasiat kepada ahli waris. Taib, terus. Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Berikutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Amiruddin di Lampung. Silakan Pak Amiruddin pertanyaannya. Amiruddin di Lampung. Iya. Ya. Dan mau tanya, Ustaz. Fadol. Saya minta solusinya dari Ustaz. Jika sudah dibagi-bagi. Ya, mohon maaf, Bapak. Suaranya diperjelas, didekatkan dengan mikrofon atau gagang teleponnya. Enggak putus-putus, Pak. Silakan, Pak. Ibu saya punya ayah. Ya. Ayahnya udah meninggal. Udah bertahun-tahun harta itu enggak dibagi-bagi, Pak. Gimana solusinya, Pak? Dibagi solusinya. Ya, punya anak berapa ya, Ustaz ya? Semuanya. Ya, dibagi solusinya. Tidak bagi bertahun-tahun, solusinya dibagi. Itu cepatnya. Sama ahli waris yang lain itu kan ditahan, enggak dibagi-bagi. Ahli waris yang lain ditahan, Ustaz. Ahli waris yang lain ditahan, semoga Allah menahan hak mereka kepada yang lain. Ingatkan kepada mereka, karena tidak mau ahli waris yang lain yang menahan ini tidak membaginya akan mendapat musibah dari Allah Jalla fi'ula. Sampaikan kepada mereka. Ya, Ustaz. Allah baik fikum. Itu yang anak laki-laki ada 6. Anak perempuannya 4. Laki-laki 6. Terus? Anak perempuannya 4. Anak perempuan 4. Ibu 1. Ibu 1. Masih hidup ibunya berarti. Istri berarti ini kan ya. Istri ya. Istri mendapat 1/8. Kemudian sisanya anak laki-laki apa tadi? 4 ya, Pak. 6. Anak perempuan? 4. 6 kali 2 12 sama 4 6. Nah, 16. Sisanya dibagi 16. 1/16 untuk anak perempuan, 2/16 untuk anak laki-laki. Kalau nenek masih hidup waktu ayah meninggal itu dapat enggak? Nenek ibu dari bapak. Ya. Dapat. Ibu dapat berarti 1/6. Oh ya. Sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dan masih ada waktu kira-kira 10 menit saja. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Dari Ibu Nur di Batam. Silakan Bu Nur pertanyaannya. Ini Pak, saya mau nanya. Ini saya kan ada anak 5. Anak 5. Ya. Anak 5 ya. Laki-laki berapa orang, Ibu? Laki-laki 3, perempuan 2. Ya. Tapi alhamdulillah rezeki atas Allah, ada rumah, ada mobil, ada tanah, ada perusahaan. Jadi alhamdulillah. Jadi karena kami udah megak uzur gitu kan, Pak. Bapaknya udah enggak umur 71. Jadi saya mengingatkan suami saya, Pak, sebelum kita dipanggil Allah, lebih baik macam mana harta kita di titipan Allah ini. Saya bilang gitu. Jadi saya tanya sama Ustadz yang di Batam. Jadi dia tanya, dia bilang, Pak, betul apa tidak nih, saya ini dah mengerjakan. Saya menganukan mewarisan sama anak saya. Mewarisan. Mewasiatkan aja. Jadi saya kumpulan anak-anak semuanya. Jadi saya bilang sama anak saya, anakku, alhamdulillah selama bapak kamu kerja di Batam ini, alhamdulillah Allah menitipkan sama mama dengan papa rezeki. Jadi mama mewarisan ke kalian ini itu semuanya untuk anak pendapat kalian. Jadi kata anak-anakku, kami itu tak bisa menuntut, Mak. Itu kan hak mama dengan mama. Kalau tidak, itu hak Allah. Tapi titipkan Allah sama mama dengan papa. Nanti kalau mama tak ada, jangan sampai kami memberatkan sama Allah di akhirat kelak. Betul enggak, Pak? Betul. Jadi kata dia, jadi saya bilang, jadi bagaimana? Kami kan enggak tahu, Mak, apa-apanya. Kalau ini untuk kamu, kalau ini untuk kamu, kalau ini untuk kamu, kalau ini untuk kamu. Setuju nak? Oh, kami setuju aja, Mak. Kami tidak akan menuntut-nuntut apa ke mama nanti sama bapak. Saya bilang itu, Pak. Jadi saya bagilah ya. Ini untuk kamu ya, Nak. Ini untuk kamu ya, Nak. Ini untuk kamu, Nak. Ini untuk cucu saya. Ya, cucu saya kan yatim, Pak. Bapaknya meninggal. Jadi ada mobil bapaknya, ada kakeknya ini. Dialah mobil ini aku kasih kena masih kesin. Namanya sekesin, Pak. Jadi boleh, Mak, macam mana kalian pendapat kalian? Alhamdulillah, Mak, kalau gitu pendapat Mama mengikut aja. Kami tidak akan menuntut-nuntut. Yeah. Dan gitu. Walaupun kelebihan Ibu, dari Ya. Ya. Mohon maaf, inti dari pertanyaan adalah bagaimana cara membaginya atau diwasiatkannya aja sudah cukup gitu. Ibu kan tadi telah mewasiatkan nih, ya, membagi-baginya ya secara langsung ya. Iya, iya. Iya. Boleh. Gimana, Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ini tidak boleh, Ibu. Tidak boleh ya, dulu. Jadi sudah dibikinkan suratnya loh, Pak. Anunya semuanya. Sobekkan suratnya. Sudah, ada sertifikatnya sudah ada gitu loh. Apa? Sertifikatnya sudah ada, Ustaz. Sudah. Oh, sudah dipindah tangankan. Sudah. Jadi nanti seandainya mana tahu Allah memanggil Bapak, ya apakah saya berdua. Kalau sudah diserahkan sertifikatnya atas nama anak-anak, berarti sudah diterimanya wasiat ini. Iya, hibah. Ini namanya hibah. Iya, iya. Dan hibah harus adil semua anak harus dapat. Iya, betul betul ya. Ya, adilnya sebagaimana Allah mengatakan 1:2 laki perempuan. Sebagaimana Allah mengatakan sama. Wallah ta'ala alam, yang bagus adalah 1:2. Iya. Laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tapi itu kalau meninggal nanti tetap warisnya dibagi lagi, Seth, kalau tidak masih ada sisa. Tidak, sudah habis. Oh iya, habis. Sekarang ibu kalau ada apa-apa, nggak bisa ngambil bisa tanah. Soalnya itu. Soalnya udah anak. Karena sudah dihibahkan. Jadi boleh ya, Pak? Insya Allah boleh. Kalau sudah dibutuhkan sertifikat, nah, kalau dimakan boleh. Soalnya kalau saya itu Pak, kita kan udah tua ya Pak ya, alhamdulillah ada pasukan sedikit untuk belanja gitu kan. Untuk kita sendiri, kalau misalnya mana tahu Allah memanggil bapaknya duluan, kita masih ada uang sewa-sewa kan rumah untuk makan kita sendiri. Jadi saya bilang di akhir itu, kalau seandainya mama udah meninggal nanti, yang sewa-sewa ini khususkan untuk kakakmu yang janda ini karena ibu cukup itu. Kali ibu ya, insya Allah banyak penanya yang lain. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ibu ya. Aku mengeluarkan zakat tiap tahun. Ya. Ya. Satu boleh, satu lagi boleh. Pak. Sudah bu, cukup bu. Nanti kita berikan kesempatan yang lain karena waktunya terbatas bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu saya punya 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki dari suami pertama. Terus? Dan punya 1 anak perempuan dari suami kedua. Ibu saya dan suami pertama sudah meninggal. Ibu dan suami pertama sudah meninggal. Suami keduanya masih hidup, tetapi harta yang ditinggalkannya adalah pemberian ibu saya dengan suami pertama. Bagaimana Ustaz cara membagi warisannya, Ustaz? Yang anak perempuan dari suami yang satu lagi, suaminya punya warisan? Warisannya itu hanya pemberian dari istri pertama, istri tadi saja. Iya, pemberian kalau sudah diterimanya menjadi hak punya warisan tadi. Otomatis. Mati menjadi haknya dia, anak perempuan dapat 1/2. Berdua. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, dia mengambil seluruhnya. Taib, San. Ya. Kemudian dari si ibu ini, dibagi warisan ibu itu, anak perempuan 4, laki-laki 3. Laki-laki 3 kali 2 jadi 6, tambah 4, 10. Dibagi 10 harta si ibu tadi. Ya. 1/10 untuk perempuan, 1/10, 1/10, 1/10. Kemudian untuk anak laki-laki 2/10 sebanyak 3 orang. Tiap saat kita cukup warna di sini saat mohon ititam. Ya, saya kira bermanfaat apa yang kita bahas dan kita sampaikan kepada kaum muslimin dalam pembagian harta mereka sesuai dengan mazhab Syafi'i dengan membacakan kitab Syarah Matan Asy-Syuja'. Subhanakallah bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.